bayangan. Kala aku pulang, terkenang kisah kita bersama. Mengingat jalan yang panjang pernah kita tempuh, namun badai memisahkan. Kau berada, rindu aku ingin jumpa. Meski lewat nada, kau dengarkan segenap rasa tertumpah mengalun dalam kita. Khayal tentang dirimu, telahkah berubah sekian waktu jauh dariku? Mereka-reka rencana, apa kan kita buat bila ada perjumpaan?